Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, lagi bengong. Mikirin apa? Udah sampai mana? Maka, seorang ulama besar, imam, alim, mujtahid, bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala menyatakan, semua sifat-sifat kebaikan ada pada diri beliau. Siapa beliau? Abdullah bin Al-Mubarak. Yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Beliau ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Dalam keadaan sedang berfikir. Aina balagta? Wahai Abdullah bin Mubarak. Kamu sampai mana? Kamu mikirin apa? Sudah sampai mana? Maka beliau mengatakan, As-sirat. Saya sedang memikirkan sirat di hari kiamat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, sebagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, lebih licin dan banyak airnya. Dan di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Dan jangan lupa, dia gelap, gulita. Itu yang dipikirkan oleh Abdullah bin Mubarak. Para pemirsa yang dibudiman, demikianlah seorang muslim gaya berfikirnya. Yang selalu ada dalam mindsetnya adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Bagaimana bisa selamat ketika ruh diangkat ke langit? Bagaimana bisa selamat ketika ada fitnatul qabr di dalam kubur? Bagaimana bisa selamat tatkala dibangkitkan hari kiamat? Bagaimana bisa selamat tatkala berjalan menuju padang mahsyar? Bagaimana bisa selamat tatkala berjalan di atas shirath, diberikan buku catatan amal, ditimbang amal, bagaimana bisa selamat? Begitu mindset, cara berpikir seorang muslim. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan di dunia ini tidak lepas dari itu. Bagaimana setelah saya mati, saya selamat? Dan beginilah seorang muslim selalu harus berpikir. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, sudah sampai mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.